الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، بشيرا للمؤمنين، ونذيرا للكافرين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة توصلنا إلى جنات النعيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السيد سند العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين من أهل السنة والجماعة رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لعلكم تكرمون. واعلموا أن هذا العام الجديد نهزة ليصلح أعمالكم وأدبئوا سيئاتكم الحسنات تمحوها، واشكروا واذكروا الله كثيرا وتطمئن قلوبكم. معاشر المسلمين، jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada tahun baru Islam 1437 Hijriah ini kita jadikan momentum untuk melakukan perubahan atau revolusi terhadap perilaku, mental, akidah yang fasid, yang sesat, menjadi perilaku, mental, akidah yang benar dan yang lurus. Karena permulaan perhitungan tahun baru Islam dimulai dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan hijrah ini Rasulullah berhasil melakukan revolusi mental secara total dengan hasil yang sempurna. Karena revolusi mental yang dilakukan Rasulullah bukanlah sekedar retorika atau mencari dukungan massa atau pencitraan, sehingga apa yang beliau lakukan membawa rahmat bagi seluruh alam ini. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Sifat rahmatan lil alamin yang melekat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat tersebut tentu mencakup kepada agama yang dibawanya, yaitu agama Islam. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus memahami tentang konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin secara benar dan proporsional. Bagaimana memahami konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin yang benar secara proporsional? Di dalam tafsir Munir karya Dr. Wahba Az-Zuhaili dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ai wa ma arsalnaka ya Muhammad. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad bi syariatil Quran, dengan membawa syariat yang tertuang di dalam Al-Quran. Wahudahu, dan petunjuk Al-Quran. Wa ahkamahu, dan hukum-hukum yang tertuang di dalam Al-Quran. Illa lirahmati jami'il alam. Kecuali untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam. Minal insi wal jinni fid dunya wal akhirah. Di antaranya untuk golongan manusia dan jin saat berada di dunia dan kelak di akhirat. Faman qabalaha hadzal rahmah, barang siapa yang menerima rahmat ini, wa syakara hadzan ni'mah, dan mensyukuri nikmat ini, sa'ida fid dunya wal akhirah, orang itu akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan saat hidup di dunia dan kelak di akhirat. Tetapi waman rajjaha, dan barang siapa yang menolak, mengingkari rahmat itu, niscaya khosira fid dunya wal akhirah, dia akan menjadi orang yang rugi, orang yang menyesal di saat di dunia maupun di akhirat. Wa qila kaunu rahmatan lil kafirin, adapun adanya rahmat bagi orang-orang kafir, annahum amanu bihi minal khasyafi, mereka selamat dari ditelan bumi, wal mashi, mereka selamat dari diganti rupanya, wa adzabil isti'sal, dan siksaan, ditenggelamkan, dihancurkan seluruhnya. Karena umat-umat yang dahulu apabila datang seorang nabi membawa risalah tetapi mereka mengkafirinya, mengingkarinya, Allah langsung memberikan azab. Tetapi bagi umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dinanti, dihimbau oleh Rasul, oleh Allah, untuk bertobat setelah mereka melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Itulah rahmat bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah. Di dalam kitab Al-Insanul Kamil, rahmatan lil alamin, rahmatan lil mu'minin, wa rahmatan lil kafirin, wa rahmatan lil munafikin. Yang dimaksud rahmatan lil alamin adalah menyeluruh bagi orang mukmin, bagi orang kafir, bagi orang munafik. Tetapi ada perbedaan yang prinsip. Rahmatuhu lil mu'minin, rahmat Nabi terhadap orang-orang yang beriman, bil hudaya, mereka orang-orang itu mendapatkan hidayah, wal iman, dan mereka iman, wat taqwa, dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga hidupnya di dunia dan di akhirat menjadi orang yang selamat. Wa rahmatuhu lil munafikin, rahmat Rasulullah bagi orang-orang munafik. Bil amani minal qatli wassabyi, mereka aman dari diperangi karena mereka tampaknya Islam tetapi di dalam hatinya orang-orang kafir. Wa rahmatil lil kuffar, dan rahmat bagi orang-orang yang ingkar adalah yarfa'u bi'adzabil isti'sal, dihilangkannya azab, dihancurkannya kaum yang kufar itu. Itulah konsep dasar tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dari dua dasar yang kita simak bersama ini, tidak ada pembenaran terhadap pemikiran, ideologi, aliran yang asing dari Islam. Aliran, ideologi yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, apabila ada pandangan yang menggiring orang agar membenarkan dan menerima agama, akidah, ideologi yang bertentangan dengan Islam, bertolak belakang dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan demikian dengan dalil Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka sikap kita sebagai pecinta Rasulullah, sebagai umat yang menginginkan kelak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, maka pandangan semacam ini tidak benar dan tidak boleh diikuti. Jadi, tidak benar kalau ada pandangan agar konsep Islam sebagai rahmatan lil alamin dan mereka menginginkan rahmatan lil alamin ini lebih moderat atau lebih luas dengan melontarkan pemikiran atau faham yang menerima dan membenarkan agama di luar Islam atau menyamakan dengan agama Islam atau menyamakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidah Rafidah atau Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, atau menyamakan dengan faham liberalis, bahkan berani dengan menyamakan faham komunis. Karena faham komunis, liberalis, atau akidah imamiyah termasuk predator akidah Islam yang bisa mengancam keselamatan generasi Islam kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa Islam sebagai rahmatan lil alamin, maksudnya Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam, di mana di situ ada jin, ada manusia, ada orang mukmin, ada orang kafir. Namun rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, karena mereka mendapatkan hidayah, sehingga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi orang-orang kafir hanya selamat di dunia, yaitu selamat dari azab ditelan bumi, azab berubah wajahnya, atau azab pembinasaan secara total. Jadi dalam konsep itu tidak ada unsur untuk membenarkan agama di luar agama Islam dan membenarkan aliran akidah di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila ada pertanyaan, kalau begitu Islam tidak toleran, orang yang mengatakan demikian tidak memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Karena orang-orang Islam ini menjalankan Islam dengan benar, sesuai petunjuk Allah dan Rasulullah, menyebabkan dunia ini tidak dihancurkan oleh Allah. Seandainya mereka menginginkan Islam ini hancur, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hilang dari muka bumi, berarti mereka menginginkan cepat dan hancurnya dunia ini atau kiamat. Inilah sebenarnya toleran yang sangat mahal. Tidak ada satupun orang yang mampu melakukan, kecuali bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keluarga kita, masyarakat kita tetap dan istiqomah dalam memegang agama Islam, dalam memegang ajaran Islam pada thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga negara kita dengan adanya masyarakat Islam yang tetap memegang ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, negara kesatuan Republik Indonesia ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai gejolak yang ada di dalam negara, mudah-mudahan dengan ibadahnya, dengan ketekunan dan kekuatan iman orang-orang Islam ini, Allah memberikan rahmat bagi negara kita sehingga menjadi negara yang makmur, negara yang aman, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga akhir hayat kita, keluarga kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Inna ahsanal kalam kalamul malikil alam. والله تعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت أرحم الراحمين. وعلى آل سيدنا الحمد لله الذي قوى بدلائل دينه أركان الشريعة وصحح بأحكامه فروع الملة الحنيفية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيئنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واشكروا نعمة الله عليكم حيث أنعم عليكم بالإيمان والإسلام والصحة في الأبدان والأفكار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وسنى فيه بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم عافي أمة سيدنا محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واحضل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلاد المسلمين عامة. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحال وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه أجمعين وحب آل بيت الطيبين المطهرين واحشرنا معهم تحت لواء سيد الأولين والآخرين وأدخلنا الجنة مع الأبرار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.